Yang penting dia terbukti pinter tadi, saya tadi nggak gerak sampai kamu pereka, kamu berhenti berhenti, kembali kembali, nggak makan hasil buruannya, cukup harus yang mereka syaratkan, sebagian yang syaratkan 3 kali, mereka katakan seperti itu, nurut, nggak makan, baru halal setelah itu buruannya. Nah, itu nggak ada dalilnya. Kalau disyaratkan sampai 3 kali baru halal. Ini selama syarat-syarat terpenuhi nggak harus 3 kali, harus nunggu 3 kali. Nah, perkara berikutnya juga yang lain, bahwa binatang berbun ini harus kai pada buruannya. Artinya, kalau anjing pada gitarinya itu senjata dia, atau elang tadi pada kukunya. Bukan karena benturan. Ini penting, bukan karena benturan. Dan ini mazhab jumhur, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabila. Dalilnya ya ayat tadi, ma'alamna jawareh. Yang Allah katakan jawareh. Jawareh itu dijarah. Yani yang ditangkap oleh senjata dia. Senjata itu ya, jing, taringnya, giginya pada burung, kukunya tadi, cengkeramannya. Begitu pula dalam hadis Abayah ibn Rifa'ah, zikirnya Rasul katakan ma'an haradam wa dzukirasmullah alaihi fakul laisa sin wa dzufur. Menumpahkan darah, selama itu menumpahkan darah, kamu sebut nama Allah, bismillahkan. Selama bukan tulang, bukan pula gigi. Maka Rasul halal kalau itu menumpahkan darah. Sementara kalau dia terbentur, ya tidak tertumpahkan darahnya. Makanya dia mirip seperti kalau kena batu misalnya kepalanya. Jadi misalnya apa, misalnya rusa lari atau kambing liar hutan lari kejar sama anjing ini, walhasil terjadi benturan, tabrakan bir gitu. Dan mati si rusanya karena itu, haram, enggak boleh. Ini sudah berburu, anjing sudah terlatih, tapi masalahnya dia membunuh dengan melukai, bukan dengan senjata dia gigi, tapi karena benturan. Itu yang dimaksud. Dan Allah mengharamkan termasuk binatang maukudah. Maukudah yang tur atau jatuh dari atas. Dengan demikian, tadi disyaratkan harus binatang itu terluka oleh jawari. Itu harus. Tadi dengan burung tadi juga sama, mungkin ketika dia apa namanya, terbang kencang sekali, misalnya saja itu merpati diburu oleh orang, alhasil belum juga kena kuku dia, tentu dengan elang ini gubuk mati, ya haram, karena dia meninggal karena benturan nasihat dia, kukunya atau cakarnya ini. Nah,